kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu mengharapkanmu. Aku ingin kau ada di sini menemaniku di kala ku bersedih. Kita bersama. Aku berjalan pergi ke rumahmu, mengetuk pintu dan mengharapkan kau hadir. Kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu mengharapkanmu. Aku ingin kau ada di sini menemaniku di kala ku bersedih. Ku berharap moga kita bersama. Aku ingin kau ada di sini menemaniku di kala ku bersedih. Bukan selalu ada di sisimu. Ku berharap moga kita bersama.